I'm up. One, two, three, let's go. keren sekali. Aku pilih mama muda, biar janda tidak masalah. Walau punya satu anak, yang penting masakannya enak. Aku pilih mama muda, senyum geliknya selalu menggoda. Buat mama ku kebayang, jangan lupa jalan pulang. Enggak mau pulang, mau berdua sama mama muda. Enggak mau pulang, maunya bergoyang sama mama muda. Lampau. Galau time bro. Siang masih jamah, kini kemarin. Transparan. Galau time bro.